Yeah, kita akan tinggikan Tuhan kita. Dia yang hebat, dia yang terkuat, dia yang bisa memulihkan kita malam hari ini. Kita akan serukan namanya ya, sama-sama dengan saya. Serukan, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Kita berdiri bersama-sama, Jesus. Jadi hebat. Ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang, terang di dunia. Tangan sama-sama. Kata sekali lagi, ku telah dibentuk serupa dengan dia. Hey, yo. Ku telah dibentuk serupa dengan kuat, siapa yang mau jadi hebat? Kita semua, amin.